Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرة المحترمين علماءنا العاملين المخلصين إنكم sangat kula ta'zimi ingkang tansah dipun mulyakaken Allah para alim para kiai ibu nyai para masyayikh, para asatid, sesepuh lan winisepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan beserta seluruh staf dan tokoh-tokoh masyarakat, sedoyo tamir masjid, konco-konco remaja masjid, hingga kula hormati para bapak, para ibu, para sederek, ikhwah fiddin, dulur-dulur kula, warga Medoan Ayu ingkang hadir wonten dalu menika kanthi niat ikhlas tulus menghormat satu peristiwa sejarah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus hormat haul masyayikh ningali semangate ningali kekompakane, ketulusane, kula yakin sedoyo ingkang rawuh ahli swarga. Sedoyo ahli swarga. Sedoyo ahli swarga. Nek sida. Nun sewu. Terpaksa saya tambah nek sida. Sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi yang kita terima, ahli swarga niku potongane gak koyo ngene-ngene ku. Penduduk swarga ku mboten-mboten niku modele. Saya sudah sering sampaikan di berbagai kesempatan. Sekali-kali menggaya kan gak apa-apa sih. Bahwa surga itu tempatnya orang yang baik. Al-Quran menyatakan U'iddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Swarga niku kanggo wong sing apik. Swarga niku kanggo wong sing resik. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang bersih dari dosa. Sekarang mari kita introspeksi. Mari kita muhasabah. Monggo sami mulat saliro, ayo padha angen-angen. Kira-kira kula sampeyan iki wis pantes digolongno dadi ahli swarga napa dereng? Saman ngomong sampun gak apa-apa. Cuma tolong pertanyaan saya dijawab. Jawabannya harus kompak, jujur, keras. Jawabnya kudu kompak, jujur, banter. Oke? Okay? Oke? Okay? Kapan jawabnya ora kompak, ora jujur, ora banter, gak tak terus nang ngajine. Pokoknya jawabnya kudu kompak, jujur, banter. Oke? Okay? Deal? Tolong dijawab. Sampeyan urip sampai dino iki kira-kira akeh di nek ngamal karo nek ngomel. Akeh di nek nglakoni amal soleh karo amal salah. Akeh di nek ibadah karo nek blara. Akeh di nek taat karo nek maksiat. Akeh di nek sembahyang karo nek blayang. Akeh di nek poso karo nek dosa. Akeh di nek ngaji kalian nonton TV. Akeh di nek dikir karo nek kentir. Ibu akeh di nek wiridan karo nek rasan-rasan. Bapak-bapak, mas-mas akeh di nek maca Quran karo nek gendaan. Lah ngono ku yo sik pengen mlebu swarga. Pengen mlebu swarga? Kira-kira sing kate sampean leboni ku swarga RT pira? Mohon maaf jemaah sekalian rahimakumullah. Kula sampean niki diarani menungso. Kula sampean niki disebut menungso. Jarine wong Jawa, menungso ku tegese menus-menus kakean. Kaya doro. Kaya do ngerti bahwa menungso menus-menus kakean. Dosa. Kalau di bahasa Indonesia kan menungso ku jadi manusia. Kata manusia iki nek di otak atik matok biasa ilmune Anwar Zahid otak atik matok mergo nek digeleki kitabe gak kira petok wong ilmune ae ilmu otak atik matok. Kata manusia itu berasal dari dua lafaz berbahasa Arab, dari lafaz man dan lafaz nusia. Itu masing-masing punya arti. Man iku artine wong, nusia niku artine kan den lalekaken sapa man. Kula sampean menungso niki akeh laline. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Menungso ku akeh laline. Ya wong kiai ngaji ora dikeki ngombe, kan lali ngene. Anggite gak sereten borohane. Nek bukti lek pancen panitia iki menungso. Kula sampean niku akeh laline, akeh lupute, akeh khilafe, akeh salahe, akeh dosane. Ini apa nggih? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Nabi Adam yang bernama manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Kabeh anak putune Nabi Adam sing jeneng menungso iku nggone salah, nggone dosa. Ngapunten. Sak api-apike menungso liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mesti duwe dosa. Tak baleni. Sak liyane Kanjeng Nabi, sak apik-apike menungso mesti gadah dosa. Nang sewu Bapak Ibu, kula ngomong tolong aja dibantah dhisik. Mergo aku ngerti lek wong medhoan ayu kene iki bantahan. Delok praene kan ketara. Mangkane tak babadi dhisik, tolong aja dibantah dhisik. Ngapunten. Kiai, nggih. Kiai. Niku umume lah apik. Umume. Baleni maneh. Umume. Kiai niku apik. Ngapunten. Iki kok nek gak dikai umume, mesti wedo-wedo iki dong jeplak. Ya enggak kabeh. Pen kiai kok mesti apik. Ya enggak kabeh. Durung mesti. Mangkane mumpung durung ana sing komentar ya enggak kabeh. Tak disihi umume kiai niku lah ape ngono kuwi anggite sampeyan lek wis diceluk kiai, wis dipanggil kiai, wis dadi kiai nang terus api tok terus gak duwe dosa. Jare sapa? Malah ana sing pret. Masih yo wis dadi kiai niku nggih tetep gadah dosa. Masih yo wis kiai tetep gadah dosa. Cuma ono sing dosane titi, ono sing dosane akeh. Nek prejengan kaya aku ngene iki ya termasuk dosane suwun. Nggih, matur suwun. Sekali lagi terima kasih. Ngerti yo nek ngene gak berangkat mau aku. Lah opo diparani ado-ado? Tekan nggon dilokno dosane akeh. Ya wis, ya wis, ya wis. Lek aku dosane akeh, lek sampean-sampean dosane titik nggih. Oh, raimu. Boyo aja ngono. Ngono ya ngono, ning ya aja. Ayo to sing kompak. Ngono ya ngono, ning ya aja. Ayo dong rumangsani. Lek awak dhewe aku karo sampean iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Kadek menggaya. Nek aku dosane akeh, lek nek kono dosane dhithik. Wong sing dosane dhithik iku wajahe gak ngono-ngono iku. Ngono wajahe wajah-wajah kriminal. Kadek menggaya dosane dhithik. Pun ngapunten. Ben gak kesuwen. Kula tak ngaku mawon, kula jujur mawon, leres panjenengan, betul panjenengan. Kula niki dosane akeh, pol kathah sanget. Kula ben dina ngaji, tiap hari saya ngaji. Ten pundi-pundi. Wong taun 2012 niku nggih, ngapunten nggih, sekedar cerita mawon. Kula libur ngaji niku namung Ramadan 2 hari, Idul Fitri 3 hari. Setahun niku mek libur 5 dino. Nah sedina ku jadwale 3-4 5. Tiap hari. Ngono ku mesti ana sing mikir, ndahne oleh lho. Lah lapo sampean mikir tutuk kono? Wong sing bojoku ae gak mikir tutuk kono. Sampeyan dudu apa-apa ku mikirno. Halo. Halo. Ngapunten. Kula ngaji ten pundi-pundi. Insyaallah kula angsal ganjaran. Nek kula ikhlas. Tapi kula ngaji ngeten iki oleh dosa barang. Kok dosa? Iya. Mergo lek cara aturan agama, cara syariat, ngaji kalih piyantun putri, ngaji karo ibu-ibu, ngaji karo mbak-mbake, niku gak oleh nyawang. Kudu ditutup, dikai satir, gak oleh nyawang. Nah aku, tak sawang. Apa maneh kate ana sing padang bawenter. Entah kendeliki kok. Yang ngoten niku dosa napa mboten? Dosa, ora dosa ya apa? Dosa. Cuma insyaallah lek di total ya bisa susuk ganjarane. Mangkane ya tak terusno ae. Klateni Pak wong ngene iki ya renes. Karena sebenarnya mau mulai oleh berkat bisa dikai iya taman kok roh ya mode gak bener mengulang sekujur tubuh manusia mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu berpotensi melakukan dosa sekujur awake menungso mulai pucuk rambut nanti tekan pucuk sikil itu berpeluang melakukan dosa bahkan kaget ya wis kok. Mending bang gak direken umek. Iki pengajian apa pasar iwak? 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia. Itu apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, saged garai do. Iso nyebabno do. 300 widak ros-rosan di awake menungsoi nek diobahno gak nyocoki karepe Gusti Allah isok ngasilno dosa kalau digerakkan sesuai kehendak Allah menjadi pahala tapi jika digerakkan tidak sesuai kehendak Allah akibatnya dosa kuwabeh ayo dibuktikno lek gak percaya mripat saged dosa napa mboten. Contohnya, siapa ngomong ngintip kok ngadus mau? Kok jeru-jeru nggak contoh? Jangankan kok nganti ngintip kok ngadus? Ketip lo ketip, bisa jadi dosa. Ketip bisa jadi perkara. Hasil dijak ketip bojone tonggo. Iya nek ketip karo wedus ora apa-apa. Nah, ketip kok nganti perotol kabeh hidupmu ora masalah. Pertok bojone wong ya mripate kiyer-kiyer. Urusan. Mohon maaf. Kan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Katanya sih, katanya, kata yang muda-muda itu, kalau lagi main mata, jika yang dikedipkan mata sebelah kiri, ting, ini gue jari artinya I love you, aku cinta kamu. Kalau yang kedip mata kanan, ting, ini gue jari artinya I want to kiss you, gue ingin cium kamu. Kalau kedip dua-duanya, ini gue artinya I kelilipen you. Iki ketip, durung nek ngelirik, ngelirik salah arah, bahaya. Ngelirik salah sasaran, jadi bencana. Lah ono sih, wong dilirik tok ngamuk. Ono wong lirik lu murang-murang. Ngapa lirak-lirik? Nana, nak culak matamu kan. Mergo ngelirike kliru, ngelirike salah arah. Niku sik ngelirik apa maneh mendelik. Makane Bapak Ibu, hati-hati menggunakan mata. Banyak dosa yang ditanggung manusia akibat salah dalam menggunakan pandangan mata. Sebagaimana peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Jawaban, dari mana datangnya cinta? Lo membahas dosa kok cinta. Iya, kalau kita lagi bicara asmara, ketika ada peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini kan bicara dosa, sesuaikan dong. Yo disesuaikan no. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Jamaah rahimakumullah, kathah dosa ditanggung menungso gara-gara moto. Ada kasus seorang pemuda memperkosa cewek. Apa sing wau? Ditangkap sama polisi, diinterogasi, diusut. Ternyata sebabnya dia melakukan pemerkosaan itu gara-garanya pandangan matanya sering digunakan untuk melihat tayangan film Shaun the Sheep. Lah, film nopo? Oyo Ipin dan Upin. Doraemon. Ini kan gara-gara mata. Betul? Ibu, kok kayaknya enggak konsentrasi sih? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi sebaliknya, Nabi berpesan. Hati-hati menggunakan mata. Karena pandangan mata, kata Nabi, itu bagaikan anak panah beracun yang melesat cepat. Ini ke gayanya wong pidato, Pak. Masa kok melesat cepat? Welek. Melesat cepat. Pidato sing gara-gara larang kan ngene iki. Menghujam tajam ke tubuh manusia dan racunnya menjalar ke seluruh persendian, mengitari tubuh sealiran dengan darah. Yajri majrot dam. Ini kalau mata digerakkan tidak sesuai kehendak Allah. Tapi kalau gerakan mata sesuai kehendak Allah, subhanallah, bernilai pahala. Ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah terjamah api neraka. Ada dua jenis mata, ada dua macam mata yang besok di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, tidak akan pernah terbakar api neraka. Yang pertama, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Menangis menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat. Eleng dosa karena nangis guguk-guguk. Ya Allah, luwe ku drendel nang eleng dosa. Ya Allah. Mendem. Ya Allah. Tokelan. Ya Allah. Nyenok. Nangis. Napunten. Yang kedua, mata yang sering digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga mata yang sering digunakan untuk melek baca Al-Qur'an, mata yang digunakan untuk melek baca kitab, melek baca buku-buku ilmiah yang manfaat. termasuk juga mata yang digunakan untuk melek ngaji seperti malam ini. Maka saya yakin Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir di majelis ini, besok di akhirat matanya tidak akan pernah terbakar api neraka. Mata netok. Ya enggak. Ya otomatis praktis dah. Lek mata enggak terbakar, praktis sekujur tubuhnya pun enggak terbakar. Ini baru mata. Coba tangan. Saged dosa napa mboten? Contone? Nyolong kaduan, dudul lho dudul. Lah sing dudul sing dudul bokong. Mlaku ning gurine bokong gedhe banget. Dudul, dulit, jawil. Jewit, nyetot, nyeples, apa mana? Oh iya, emek-emek. Oh iya, gerayang-gerayang. Trogoh-trogoh, barang itu ya. Nempeling, ngampleng, nabok, jotos. Itu kalau gerakannya tidak sesuai kehendak Allah. Tapi kalau gerakan tangan sesuai kehendak Allah, tangan diubah ke, kayak muter tasbih. Ganjaran. Tangan diubah nih, kayak nulung wong. Obah, kayak sedekah. Obah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu, pahala. Tangan obah, ngajak damai, ketemu wong. Assalamualaikum, Mbak Barzahid. Ucap salaman. Terus tangannya, monggo pinara. Ngampir no. Mangke mulih, tangannya yuk, nyangoni. Jadi canggih tangannya. Ini ganjaran. Bu, ibu. Tangan penjenengan digerakkan untuk mijitin suami, pahala. Tangan penjenengan gerakkan untuk bikinin kopi suami, pahala. Sama nubahne, gawe masakne bojo, ganjaran. Diubahno, gawe ngubah pakaiane bojo, ganjaran. Kau nanti pireng ngaji kulo kan? Wong wedok ngubahno katok e wong lanang siji. Katok siji lho ganjarane 1000. Mana katok 26? 26.000. Mana sempak ya 250. Kan ya total dhewe lah. Kalau gerakan itu sesuai kehendak Allah. Ayo, sikil. Saged dosa mboten? Contone? Nek sak karepmu nggih conto apa? Irung. Saged dosa mboten? Conto? Ya wis nyosor. Luweh-luweh cang. Ayo bareng, luweh-luweh cang. Saman jawab. Cangkem kini wis kadung nyot. Ayo separo eda. Aku sing ngarep sampean sing nguri. Cangkem kini wis kadung nyot. Cangkem kini wis kadung jep. Cangkem kini wis kadung gat. Separo edang lho ya. Yang penting di kono catetane ya separo edang. Nah, dosane agak sing nguri. Soale gonge kan sing nguri. Subhanallah. Tapi maaf, kalau kita gerakan sesuai kehendak Allah, pahalanya luar biasa. Bibir kita gerakan untuk senyum ketemu saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Ketemu dulur, ketemu kanca, senyum sedekah. Ngono ku ana kok wong ketemu wong lu gak gelem mengsem, gak iso mengsem. Nyap perut mereng betut koyok celu. Raine ngelumpuk. Cangkem irung batuk ya dadi siji. Lenggah kene dijak omong wong ngono ku biasane. Kekon dijak. Kekon-kon dei. Nek jawab kuwi lho mesti ngono, tekon dijak, kabeh kon dei. Eh nak ya duwite sampean akeh, akeh batukmu atos. Lah wong mengsem yo gantek kulaan ae lho. Wis enteng lakonane ganjarane akeh. Ngono kuwi ana wong sing gak gelem mengsem. Mbah. Wong mengsem tok sedapa. Apa meneh ibu-ibu mengsem karo bojo, ganjarane haji. Mbah. Ora usah tok Mekah, ora usah 40 juta. Ning omah ketemu bojo bondo mersi pamer gusi. Pahi haji misalnya. Lho kan gitu kan. Istri ngapunten wong wedok lungguh jejer bojone iku padha karo lungguh jejer Ka'bah. Ngono ku ana wong wedok dijejeri Ka'bah iku gak betah. Ya padahal bojone yang wireng ya Ka'bah temen. Ngono kuwi sok gak betah. Sing lanang longgo sik oleh sak menit ngaleo ngaleo sampeyanmu ngaleo kelekmu lho kelekmu. Kecuke duduk-duduk. Mbok kok iso ngono. Ngare mundak tuwa biyen sing nganten anyar ya. Ambo sing lanang liwat. Cus. Ambune standar internasional. Ngono kuwi ya sepurane dik ngentut gak apa-apa Mas. Basi nak dik enggak koyo duren. Ya coba saiki kok sing lanang liwat ngatek perut ya, tak sogro sisan ngono. Mbok iso ngono ya. Halo. Halo. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Mergo menungso iki nggone dosa. Terusane dawuh, wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah. Saapi-apike wong sing tumindak dosa, yaiku wong sing padha gelem tobat. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Yen burung tobat bersih dosane di ngapura Gusti Allah. Hatta ibu minadzambi kaman la dzambalah. Wong sing gelem tobat sangka tumindak dosa niku padha karo gak duwe dosa. Kula sampean iki wis rumangsa kathah dosane tobat nggih. Monggo tobat nggih. Maka memasuki tahun baru ini mari kita mencanangkan taubat dimulai dari diri sendiri. Artinya perbaikan diri, revisi diri, renovasi diri untuk menjadi lebih baik. Bukankah prinsip hidup seorang muslim adalah hadzal yaum khairun min amsi wal ghad khairun min hadzal yaum. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu bisa terjadi apabila kita mulai memperbaiki diri sendiri. Ibadah binafsik mulai dari diri sendiri. Taubat dari diri sendiri. Bukankah ayat Al-Qur'an mengisyaratkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. He eling-eling wong akeh kang padha iman, ngreksa sira kabeh anfusakum ing awake kabeh, awake dhisik baru wa ahlikum dan keluargamu. Mulai dari diri sendiri. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai Abul Anbiya mengajari kepada kita sebuah doa. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku awake dhisik muqimash sholat, orang yang benar-benar menegakkan sholat, baru wa min dzurriyyati dan anak cucu kami, keturunan-keturunan kami. Awak edi disike. Mangke sak badane taubat pribadi melebar ke masyarakat, melebar ke lingkungan, melebar lagi taubat kelurahan, melebar lagi kecamatan, melebar lagi kabupaten, melebar provinsi dan puncaknya nanti adalah taubatan nasional. Polemik bangsa ini akan selesai. Saya yakin itu apabila mulai pemimpin teratas sampai masyarakat terbawah sama-sama mencanangkan gerakan taubatan nasional. Dimulai dari diri sendiri. Tobat nggih? Tobat nggih? Dengarkan. Tobat niku ya tobat. Apa ya tobat niku? Iya, tobat. Enek cara medhokan ayu kapok. Napa Ibu? Napa Ibu? Kapok, kapok dekok. Ojo, ojo kapok lombo. Kapok gak ilok. Mboten kapok lombo. Meneh kapok lombo iku kapok bujukan. Saiki mangan lombo sambel pedesen ngoweh-ngoweh lambene duwe wetenge pereh. Wis kuapok gak kudu mangan sambel neh. Meneh mangan gak ono sambele. Koret-koret, gak bener. Niku mboten tobat. Pokoke tobat niku kapok dekok kok terus gak iso balik mendul maneh. Wis sing diguyu mendule ngono. Kapok dekok gak koyo kapoke wong wedok mana. Rungoke ben cetha. Kapok dekok gak koyo kapoke wong wedok mana. Pas babar noi sambat yang ngaruwor. Nang karo bidan niku dilibor. Sampun Bu istirahat rumiyin. Istirahat riyin. Mangke yang sampun enteng kuat meleh. Oleh 10 menit kan wis rada enteng. Dikongkon kuat maneh karo bidane. Monggo Bu kuat meleh Bu. Niki sampun buka 8 kok Bu. Yo mbok buka 8 nduk ndi ae kok akeh. Sambate pol. Wis Mbak kapok, Mbak kapok. Pas iku ngomong kapok. Anak umur 3 tahun yang blending. Dilono kancae jarene kapok, lha kok peteng meneh. Eh, lha wong bapakne sing gare ngusul ae. Wong lanang dadi sasaran, padahal ya padha butuhe. Udah, pokoknya taubatan nasuhah. Taubat yang baik, taubat yang bagus, taubat yang benar dan diterima Allah. Itu paling tidak syaratnya ada 4. Perhatikan. Istighfarun bil lisan wa nadamun bil qalbi wa tarkun bil jawarih wa itmarun alla ya'ud. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Embo. Ya wis tak terangno ringkes-ringkes mawon. Ini karena waktunya terbatas. Syaratnya taubat nasuha yang pertama. Istighfarun bil lisan. Lisannya baca istighfar, memperbanyak istighfar. Ini mutlak harus kita berbuat. Ini mutlak harus kita lakukan, memperbanyak istighfar. Karena kalau sama niki poke dosa. Gone dosa. Sing kathah maca istighfar. Yakin medoan ayu gone santri perkara istighfar harus dihafal kabeh. Sing gote istighfar niku kathah. Paling ringkes nggih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dawan sithik, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Dawan malih, astagfirullahal azim lil mukminin wal mukminat, astagfirullahal azim lil mukminin wal mukminat. Lebih panjang lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih panjang lagi. Aja dikul wae lek lho ya. Engko pas kedawan kon kulo ae suwen. Ini ngasih contoh. Astaghfirullahal azim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Lebih panjang lagi sampai yang baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu ratu dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ana ga iso sak isomu. Isomu ya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Lah iso ngono. Astagfirullah, astagfirullah. Nah wong siji kok ngombene telu ya, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Iki lek tau mbek kabeh mencret temen aku kok. Astagfirullah. Lah wong iso ngono. Apa gak oleh? Oleh. Apa gak diterima Allah? Diterima. Sing penting atine mantep. Hubungan kali Allah. Muasalah kali Gusti Allah. Iku nek urusan fase-fasean kok dhisik kari-kari. Sing penting atine mantep. Termasuk mahabbah dhateng Rasulullah. Wis tok gak paham artine gak masalah. Sing penting atine mantep. Ha koyo wong tuwa-tuwa. Maca selawatan ngono kae. Asyaraka abadaru alaina amin sani hayatir. Ha, takoni wong. Oh bocah artine cak mbuh karo. Ndak masalah, tapi mereka merasakan betul-betul kehadiran Rasulullah menyatu di majelis itu. Gak apa-apa. Sing penting atine mantep nek urusan karo Gusti Allah. Wong tuwa biyen rata-rata ora iso kokon fase. Belum sering matur kan? ilate wong biyen iki rata-rata kaku nek digawe ngucapke huruf Arab. Zalime diwaca lalim. Ridho ya dadi lelo, fardu diunekno perlu, Ramadan ya dadi ramelan. Hasbullah ya kasbullah. Abdul Razak ya dul raja. Ilate wong Jawa ing andulame. Karepe alhamdulillahirabbil alamin. Ancen iso ngono. Kebreset seret satu bilah. Mboten saged fasih. Donga ya ora fasih blas wong biyen. Allahumma gak iso. Allahumma. Langsung Allahumma. Inna nasaluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Gak iso fase. Beda karo ustaz-ustaz saiki. Lah ustaz saiki fase-fase, kelipat fase. Salat mawon nek takbiratul ihram nganti bengong-bengong saking fase bengong takbire. Allahu akbar. Bengong sampai saking fasih. Ana ngono iku. Allahu akbar. Nek ndonga ya fasihe kliwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Oi ala mun qafi nganti indil-indil mencolok. Ayyuhuma aqbalu 'indallah, mana yang diterima Allah, yang lebih diterima Allah yang mana? Ternyata ukurannya orang kok yang lebih fasih. Enggak, no. Tapi awsuluhuma biruhihi ilallah, yang mana yang ruhnya lebih nyambung ke Allah? Isyadul nafas, isyadul ruh, itu yang lebih diterima Allah. Sehingga ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, wong biyen niku masih yo gak fasih, tapi mergo ruhnya nyambung ke Allah, hatine bersih, lakone temen, amal sesuai dengan omel. Setiap ilmu diamali, setiap amal diilmoni. Iku rahasia suksesnya wong biyen. Tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Ece wong saiki pinter ngomel gak iso ngamal. Kaya sing ngomongi jarkoni iso ujar tapi gak iso nglakoni. Serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kocah, kakean dalil tapi gak gelem nglakoni. Nek wong biyen mboten. Sekali lagi saya ulang, setiap ilmu diamali, setiap amal diilmoni. Tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Mula wong biyen ku semboyane sapa temen bakal tinemu. Mergo temen-temen. Donga sak donga yo mandi. Kadang dungane yo trimo Jawa gak bejaji. Pangapunten. Zaman biyen niku kok kemarau panjang. Lama enggak ada hujan. Niku wong-wong gak usah salat istisqa. Wis pokoke madhep nang gone langit nang jawane diwaca. Tandung tan det tan sus, tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus. Ures ures udan deres, ures ures udan deres, gembrocok udane teko. Nolak udan yang ngono ora usah kadek golek dukun dukun, ora usah kadek golek pawang. Pokoke wong biyen ngoten, kepingin udan ya langsung tandung tan det tan sus iku jawane. Saiki lho suwe gak udan. Kiai sak kabupaten kumpulno di alun-alun isi wosah ngobos kabeh dungan. Ya Allah, nolak udan yang ngono biyen, ora usah dukun, ora usah pawang, kathik pokoke golek botol buka tutupe dangakno ning mendung sing petenge jopone diwaca langit e ora sida udan, udane mek sak uyo jaran. Mari ngono moyo wonge diwadahi botol cur. Dadi jarane ya sing kok cekung. jadi tutup tuh dipendem iso gawe tolak udan. Coba sampean pikir, nambani loro udan nang gawe upe lirung. Yo waras. Dungane ora mbejaji. Kidul kono ana Semar gawe pundung. Mobil kuwi rung ora sida dadi udan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukekno upe lirung diusapno udune. Waras. Aku lho wingi nane mari praktek. Udunan sing cilik ini udun apa gitu. Ayo subhanallah. Loro epol tayang tayang tayang gak betah kul. Ke jadwal ngaji sak pirang-pirang. Udunan kembang epol. Aku kok eling ana donga mandi. Sore-sore kula waca karo kiyer-kiyer ngono wong ngempet loro. Kidul kono ana Semar gawe pundhuk. Mobilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cukai nau belirung. Ada tempat meler aku jadi oleh aga. Karena wak panas meler. Cau deno tak usap-usap no. Subhanallah. Luar biasa bapak ibu. Sore itu lo tak wajah-wajah ini. Lo meneh awan udune ini sama anak telu. Tambah ake. Lo udungone podo tapi mandine kok ora podo. Keranten no. Atine sing ora podo. Nyambungin nang Allah sing boten sami. Coba lawang piye ni lo nambah ni loro untu ya dongane guyok no wong ana wong kok loro untu mbah untu kula sakit mbah ya rene tak damonane di sing loro sing ngisor apa sing dukur mbah peneken iku sing loro peneken pawenek damone bismillahirrahmanirrahim. Godong pari godong waloh ora mari tambah aboh. Dungo walian tapi mandi. Jajal mas, coba sampean nek duwe kanca lara untu, sampean praktekno. Sampean waca iku jopoe. Godong pari godong waloh ora mari tambah aboh. Insyaallah engko sampean dijotosi sampean. Sing penting mantep wis, sing penting mantep siji. Istighfar bil lisan. Yang kedua, wana demun bil qalbi, menyesal dalam hati, syarat taubatan nasuhah, atine gedun. Tiga, watarkun bil jawarih, meninggalkan dengan seluruh organ tubuh, kuwabeh gak utawa awak mareni perbuatane. Yang keempat, wa idmarun alla yaud. Berjanji setia untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jamaah sekalian, rahimakumullah. Kenapa manusia suruh tobat? Tobat itu, tadi sudah saya sampaikan, untuk membersihkan dosa. Lapo, dosa kok kudu diresiki? Sebab, menungso niku nek kathah dosane, menungso niku nek sering dosa, atine dadi kotor. Tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh. Tambah reket, tambah reket, tambah reket, tambah reket, tambah reket. Tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Tambah budek, tambah budek, tambah budek, tambah budek, tambah budek. Tambah beteng, tambah beteng, tambah beteng, tambah beteng, tambah beteng. Lek atine wis peteng, akhire yo peteng. Ya wong peteng. Yo peteng. Gak ketok apa-apa. Ayo coba. Panjenengan ning panggonan sing peteng-peteng, ketok apa? Enggak kita apa-apa, masih meripat di jeyedet-jeyedet no, yang tetap gak kita apa-apa jeyedet no, yang ngomong, telapuan dukur tekan bun-bunan, telapuan ngisor tekan janggut ya pancet gak kita apa-apa, ancen peteng. Demikian pula hati manusia, kalau sudah gelap hati ku nek wis peteng gak ketok kebenaran, gak ketok Gusti Allah, akhirnya ngawur laku salahku ngawur, gak iso bedakno iki api, iki elek wong peteng, gak iso bedakno, iki bener iki salah. Iki halal, iki haram. Peteng, gak iso bedakno. Iki wae dhewe, iki wae wong. Ayo jawab. Iki wae dhewe, iki wae gak iso bedakno. Iki barange dhewe, iki barange wong. Gak iso bedakno. Iki omahe dhewe, iki omahe iki duwite dhewe, iki duwite iki bojone dhewe, iki bojone mergo peteng. Oleh karena itu, kotoran di hati harus dibersihkan. Mergo atiku nek kotor, rohnya menjadi kotor. Kalau roh kotor, gak iso sambung kalih Gusti. Gak iso sambung kalih Gusti Allah. Hubungan dengan Allah itu mboten ngangge jasad, tapi ngangge roh. Paham? Hubungan kalih Allah niku ngangge roh. Mboten ngangge jasad. Jasad niki namung wadah. Jasad iki mek wadah. Intine kula sampean niku nggih roh. Bukti kalau hubungan dengan Allah pakai roh. Cewu ana wong jasate lara, remek wis, gak iso lapo-lapo. Dadi kembang bayang, gak iso obah wis, kare mripate tok sing ketap-ketip. Tapi dijaomong isih nyaut, ditakoni isih jawab, normal, roh masih sehat. Ayo, wajib sholat napa mboten tiyang wau? Wajib sholat napa mboten? Wajib karena roh masih sehat. Sebaliknya jasadnya sehat, kuat, gagah, kekal, perkasa, tapi roh enggak sehat alias gendeng. Wajib sholat mboten? Mboten. Ini bukti. Mulane jasad itu ora oleh dibangga-banggakno. Apa artinya Anda membanggakan jasad tubuhmu? Sak piro suwene kate kon banggakno. Kate dadi batang ae. Dikubur yo dadi panganane set. Mulane gak oleh membanggakan itu. Satu. Bagaimana sekarang cara membersihkan hati? Ibu, jangan salah paham. Ngresiki atiku gak gawe sapu, ngresiki ati gak ditebasi, ngresiki atiku gak gawe deterjen. Engko pas keliru, mulai dong ngombe rinso cair. Lapo ngresiki ati, iku gak ngresiki ati, daftar mati. Caranya ya seperti ini. Ikut majelis taklim, rajin mengikuti majelis taklim, bisa membersihkan hati. Sregep dari majelis zikir, membersihkan hati. Rutin dari istighosah, kados wau bato maghrib, membersihkan hati. Damel maca Quran, ngresiki ati. Gawe istighfar, ngresiki ati. Gawe selawat, ngresiki ati. Oleh karena itu, hormat peristiwa sejarah hijrah malam ini, sekalian kita hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap syafaat beliau. Kita niat juga membersihkan hati, menata akhlak. Takjak selawatan sik santawis pun sering kula waos, cuma temen iki dereng nate ayo bareng-bareng. Kita berharap syafaatnya Rasulullah karena to ati mangke diparingi syairan. Sampean bareng-bareng jawab gawe selawat Badar. Oke? Okay? Oke? Okay? Le wong Islam kok gak hafal selawat Badar kebacut. Lagunya simpel, sederhana saja biar mudah ditirukan. Ben gampang ditirukno. Kabeh melok muni kecuali sing gak iso. Wis, mangap-mangap ngono ae kaya wakluhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing banter nggih. Semangat nggih. Mene sampean semangat, aku ngajini ya semangat. Tempele sampean enggak semangat ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Shallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Mboten mawon. Sareng. Shallallahu ala Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Allah. Sek dereng lanya. Maneh sekali lagi. Salam. Salatullah. Salam Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Coba sih, tiga iref dulu. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah min al-afat wa niqma wa min hammi wa min humma bi ahli al-badr ya Allah wa min hammi wa min humma bi ahli al-badr ya Allah. Sama-sama. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, medoan ayu jak selawatan enak-enak suarane. Kompak-kompak. Sing wedok. Bareng sing lanang saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang loro pikir. Gini apa mboten? Zaman akhir ku akeh wong sing padha loro pikir. Amake gak loro, gak penyakitan blas, waras, bergas, terenggina, sehat, kuat, giat, semangat. Pikire sing loro. Mung duit ya ana, pokon korban gak gelem, senengane dadi panitia. Panitia tapi entek-entek daging. Durung dibagi nang fakir miskin, panitia njogo dhisik. Milih daging sing apik-apik, ada njogo bagian akeh. Enten panitia sing model ngoten niku? Panitia seperti itu sangat layak dan pantas untuk dijadikan korban. Iya kok kaya wong gak duwe kadang wong sugih ngono iku. Kowe gak tau bathok dagenan. Iki ngono bagiane wong fakir blok. Jebuk aku. Akeh wong sing padha lara pikir, maaf. Duwe 1 juta dipinjemkan diutangno. Setahune dadi 2 juta. Iku padha karo ngutang idom nyaure cagak listrik iku. Saiki zaman wis akhir akeh wong kang loro pikir yen gak ditambani zikir akhire akal jungkir yen gak ditambani zikir akhire atine jungkir. Ayo sarang selawat. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman. Leres mboten? Nggih. Akeh wong sing kelangan iman. Gawe kata-kata ngeten iki angel lho, Pak. R kabeh R, an kabeh an. Ngerangkai kata-kata model ngeten iki repot. Makane yo larang. Yo maksude kata-katane iku lho sing larang. Lho, sampean guyune kok gak enak sing model. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan. Ayo pengen waras apa milih edan? Milih waras apa milih edan? Solusinya Al-Qur'an. Obatnya Al-Qur'an. Sing sregep maca Quran nggih? Sing sregep maca Quran nggih? Diangen-angen sak maknane nggih? Nggih apa wong gak roh maknane ngono. Yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan. Selawat. Salat. Rasulillah salatullah salamullah wes apa mana saiki zaman wis maju akeh perawan do kemayu. Gak apa betul? Sing kemayu yo gak perawan tok. Ono sing gerang-gerang ya do kemayu kok. Lah iki wedok-wedok sing teko ndek kene gak yo kemayu kabeh. Sorry sayang, sorry. Sampeyan tak alono kemayu aja manggel. Aku alok berdasarkan kenyataan. Lapo tak alono kemayu? Saiki ae di pengajian ketok ayu-ayu, masak api-api. Ya sae, yang meneh iki lek omah yo ayu-ayu ngene modele. Paling-paling ya kaya garangan anyang-anyangan. Wedok iku kualek balak-balik diomongi. Piyantun putri menika yen sampun kagungan garwa, maca ayu dandan cantik menarik kalau lagi di rumah berhias untuk suami. Lek metu biasa-biasa ae. Lek ning jaba gak usah neko. Gak usah beringas. Gak usah mencap. Gak usah celemar. Lek ketemu wong lanang aja endel, aja kemenyek, aja letrek, aja kentir, aja men. Jelek. Biasa ae. Nek di omah maca ayu. Aku bojo enggak sampean. Saiki ayu-ayu gak ono sing elek. Kanggo sapa padahal ngene? Paling kanggo aku to. Aku lho gak ngreken. Entah kok di omah aku macamu kok kaya gendruwo. Engko walik wong wedok. Bakul es ae basa. Nang bakul es lho basa. Pinten Pak regine? Ngono kuwi nang bojo basa napa mboten? Nang karo bakul es kok basa. Dikai apa sampean karo bakul es? Eh, saya gede saya bojomu. Saya sopo dari es lilin. Bendino ya dikei karo bojo karek tuku. Gak hormat. Jebek aku. Saya ulang. Itu kriteria wanita selera. Jarno sama narani joro aku gak masalah. Ini sunnah soalnya. Wong wedok iku mesti ning ngono. Nek ndek omah maca sing ayu. Terutama di malam hari berhias untuk suami malam hari nah terus metuk bojo taman metuk bojo iki kadane wis ayu wis wangi aja kok ruwek-ruwek wis ambune tengik metuki bojo memang keret bojomu taman wis ayu ambune wangi bengi nang metuk bojo terus tawa ini sunnah oh ngono kuwi sing ana sing takon ya apa Pak nek tawa tawa kaya apa ya tawa. Ya wis tak kei conto oleh karo carane. Taman metuk wis ayu ambune wangi nang tawa, Pak. Pak. Bengi iki aku kanggo pogah. Lah kanggo nyom monggo nanti agar-agar. Lah lek gak kanggo yo aku tak sapa ngomong gelek kok. Wis mbuh, aku yo tak salat, tak zikir, tak maca Quran, ngono mari ngono langsung turu. Wis mbuh ra gadeg. Ayo Bapak, Ibu, jawaban. Terus sambutan iki ngajine. Saman jawabi pucuk etok. Akhire tok lho sing banter nek gak banter aku menerusno. Kapan aku saiki zaman wis mak jung saman ngono. Oke. Tapi kudu banter nek gak banter aku mau. Saiki zaman wis mak kurang banter, kurang banter. Pucuk etok. Saiki zaman wis mak akeh prawan do kemah senengane sapa ger adolawa payusen mencap mencep guyanggu roke cekak pamer lha sampeyan nek ngono kok cerdas wis iki gak ate diselawat iki gak genah iki. Tapi maaf, ini kritikan. Kan sekarang banyak begitu perempuan dalam berpakaian. Bayar roket daukur model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Roket daukur nanti mefet selahangan. Iya, kayak pesawat. Tambah dukur tambah gak etok. Bareng rok. Tambah dukur kayak tambah. Nyengongo. Subhanallah, maaf. Ini kritikan kok. Nanti atasannya pakai chef Wilda menampakkan sekitar wilayah dada. Ya pakaian saya model ini gini. Untu-untu koyo kate. Ya Allah Mas, aku lek weru ngono iku ndonga. Muga-muga dicoloti kerek nanti kewel. Subhanallah. Maaf. Bukankah kata Nabi banyak perempuan masuk neraka, banyak perempuan disiksa di neraka gara-gara ngumbar aurat, betul? Hati-hati. Eling wong tuwa biyen nek wanti-wanti no anak-anak durune. Nduk. Nek duwe anak wedok iku tiru jambu. Maksudnya ya napa, Mbah? Jambu iku lek sek penting, udo-udo titik gak masalah. Tapi lek wis gedhe buntelen. Napa, Mbah? Mundak dipangan codot. Anak wedok yang ngono nek sik cilik udah titik gak masalah menginjak remaja buntel sing rapet Gue nanti pangan codot-codot milenium. Codot sana ini ngawur, gosok-gosok bareng ngarep. Waktu nentek ujang. Enggak kan waktunya harus dibagi. Oke, ini kritikan sekali lagi, maaf. Zaman akhir ini memang banyak pakaian dalam jadi pakaian luar. Melefet, mentek, nyemok, belenok, nanti ngetok. Semoga-moga dirubung lalur aja model ngono-ngono ku. Mulane kula jatobat. Gerakan taubatan nasional. Dulur muslimin lan muslimat, monggo sami enggal tobat, patus ilmu kang manfaat, kangge sangu ing akhirat. Patus ilmu kang manfaat, kangge sangu ing akhirat. Ayo sareng. Salatullah. Ayo, syair yang terakhir. Maca Quran ojo lali, donga shalawat ditambahi. Maca Quran ojo lali, donga shalawat ditambahi. Kersane uripe barokah, nggih? Nggih. Maca Quran ojo lali, sedekahe diakei. Nggih. Nggih opo? Rutin yo sewu. Istighfare rino wengi, insyaallah ati suci. Istighfare rino wengi, insyaallah ati suci. Selamat salatullah ala ta'a rasulillah. Betapa penting hati yang bersih, Bapak Ibu. Yang dijamin keselamatan dunia akhiratnya hanya orang-orang yang berhati bersih. Yauma la yanfa'u manu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, maksudnya hari kiamat, di akhirat nanti, di mana tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya harta benda anak-anak. Kalau kaini, kalau gunanya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Ini gue yang selamat. Ini gue moga-moga wabes yang hadir, hati ini binaringan urip. Mergo hati ini gue ono sing urip, hati gue ono sing mati. Saya sering mencontohkan. Sebagaimana ibaratnya televisi, ono televisi jajar loro, sing siji dipetek tombol power, cetek, lha kok murup, nyala, muni metu gambare. Iku berarti TV urip. Siji petek tombol power, cetek, lha kok gak murup, gak nyala, gak nyetrum, gak metu gambare, iku TV mati. Ono ati, petek tombol power gak iman, cetek, lha kok nyaut. Allah, urip niku ati. Iki ono ati petek tombol power gak iman, cetek, blas gak nyaut, kemresek gak. Iku berarti ati mati. Ngapunten, ono lambe petek sekali gawe selawat, cetek engko nyaut melu muni. Sallallahu salamullah ala ta'a rasulillah. Nah, iku lambe sehat. Nek ono lambe dipetek sekali gawe selawat, cetek bandas gak nyaut. Duwe. Iku lambe bujat. Lambe lekrek perlu diservis. Maaf, ana uang petek sekagelen gawe masjid dibangun, pesantren dibangun, opo TPG dibangun, masyarakat tarik infak jariah. Lha kok nyaut? Langsung metuk panitia. Saman panitia aku bangunan. Iya, aku titip yo nok 20 juta. Lah biasane piro? Ki, 1 juta, ki 2 juta. Urip wonge. Ana uang petek sih kagak lengai. Iki masih dibangun masyarakat terinfak jariah. Blas gak nyaut malah gerem. No paniti yang gak ibu. Coba lakati tarian meneh. Lakati tarian meneh. Tari. Gak ngeras. Maaf, ini gue berarti mati ya tim. Bapak ibu, ana wong dipetek. Gae. Hai 'alal fana. Kok gumrigah? Ambil wudu, ambil sajadah, berangkat jamaah. Iku urip wonge. Urip. Lek ana wong isu-isu petek sekagale gae. As-salatu khairum minan naum. Lho kok tambah kelon? Urip napa mati? Masuk mati sok kelon. Atine mati senajan bekakase urip. Mangkane ibu bapak jamaah rahimakumullah, kula sampean dielingke. Ketika manusia nanti udah mati, jasadnya yang mati, roh gak pernah mati. Dan roh itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita ikhtiar maksimal, memperbaiki diri, membersihkan hati, dimulai dari diri sendiri. Sehingga ketika kita menghadap Allah, untuk menjalani kehidupan yang hakiki, untuk menjalani kehidupan yang abadi, kita akan diterima sebaik-baiknya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena ini sudah jam 10 malam ini, kita semuanya mendapatkan barokah dari peringatan acara ini, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa lebih baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, sampai akhir hayat kita mencapai puncak yang terbaik dalam kehidupan kita. Semuanya husnul khatimah. Usahakan kita menjadi orang-orang yang semangat dalam menebar kebaikan. Wa ma jazaul ihsan illa al ihsan. Tanaman yang baik pasti akan tumbuh menjadi buah dan hasil yang baik pula. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Sebaliknya, tanaman yang buruk akan tumbuh menjadi hasil yang buruk pula. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ada manfaatnya, dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, segala kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وسنتنا سنة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا وجل أولادنا وسلامتنا وأهلنا قوما وجماعتنا ومن حضر في مجلس هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل السنة وأهل الخير والصلاة بدارين ولد جعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والغزل والشر والطير رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين اللهم اجعلنا وإياهم من الذاكرين اللهم اجعلنا وإياهم من المتقين اللهم اجعلنا وإياهم من المخلصين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ربنا استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم اجعلنا وإياهم من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.